Kali ini ada suatu lagu karena waktunya aduh sangat-sangat mepet sekali. Kopi hitam buat kalian semuanya biar damai. Oke. Uye! Uye! Mantap. Monggo. Dari ujung sana sampai ujung sini nyanyi bareng. Kopi hitam, semangatku, kopi hitam. Oke, terima kasih. Mohon atamannya.